إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله الحمد لله الحمد لله كتاب الشكر قبل الله جل وعلا أسعب يا الله عز وجل telah berikan kepada kita berupa nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang dengannya kita masih bisa dipertemukan di tempat yang mulia ini, yaitu di salah satu majlisul ilm. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menggerakkan hati kita untuk mau keluar, melangkahkan kaki kita dari rumah kita untuk menelusuri jalan ilmu, untuk datang ke majlisul ilm. Dan ini merupakan nikmat terbesar dari Allah Azza wa Jalla, karena rizki terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba adalah ilmu yang bermanfaat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meminta lebih, meminta tambahan ilmu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa qur rabbi zidni ilma. Allah Azza wa Jalla perintahkan nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meminta tambahan lebih dari ilmu ini. Ikhwani fi din rahimakumullah, kita ucapkan as-salat wa taslim kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan juga keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Qawlu Al-Mufid ala kitab Al-Tawheed oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengutip firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala berfirman, قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِلَى آخِرٍ. Telah kita jelaskan makna dari lafaz ayat tersebut pada pertemuan yang lalu. Apa makna dari qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum tersebut? Maka pada pertemuan ini kita lanjutkan pembahasan kita masih dengan ayat yang mulia tersebut yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Ini qala al-muallif rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wabada'a huna birizqil walidain. Baik, ada qari radin iqra. Al-Awladi. Yahshayani Al-Faqra Fabada'a birizqil awlada Al-Awladi Al-Awladi Qabla rizqil walidayhi. Hasbuka barakallahu fiik. Baik, ikhwani fi din rahimakumullah, al-muallif rahimahullahu ta'ala qala, beliau mengatakan, ai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan wa bada'a huna bi rizqil walidain. Maka di dalam ayat yang mulia Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan pertama kali Allah azza wa jalla sebutkan dengan memulai bi rizqil walidain, menjelaskan tentang rezeki kedua orang tua. Wa fi surah al-Isra, dan di dalam surah al-Isra, bada'a bi rizqil awlad, Allah azza wa jalla memulai dengan rezekinya anak-anak tersebut. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, ketika Allah azza wa jalla pada ayat yang kita bahas ini memulai dengan menyebutkan rezeki kedua orang tua, dan di dalam surah Al-Isra memulai dengan menyebutkan rizki anak-anak, maka pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Sehingga beliau mengatakan, wal hikmatu fi dhalika annahu qala huna min imlakin fal imlaku hasil. Dan hikmat dari permulaian hal tersebut, memulai dengan menyebutkan rizki kedua orang tua, atau memulai dengan menyebutkan rezeki anak tersebut, yaitu sebagaimana di dalam ayat ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, pada lafaz yang mengatakan min imlaqin, karena takut akan miskin, fal imlaqu hasilun, maka hal tersebut realisasinya ada di masyarakat kita. Hal tersebut ada. Sebagian orang takut miskin. Takut miskin dengan ketakutan yang sangat-sangat mendalam. Bahkan sampai rasa takutnya akan kemiskinan ini, Masya Allah, melebihi rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai lupa ia akan yang memberikan rezeki adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbuna Jalla wa'ala. Kemudian beliau mengatakan, فبدأ بذكر الوالدين اللذين أملقا. Kemudian di sini dimulai dengan menyebutkan kedua orang tua yang mereka fakir, mereka miskin. Menyebutkan kedua orang tua yang mereka miskin. Wa hunaka qala khasyyata imlaqin, dan di dalam surah Al-Isra Allah Azza wa Jalla juga berfirman khasyyata imlaqin, takut akan miskin. Apa kata beliau rahimahullah taala ketika pada ayat ini, ayat qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum, ini Allah Azza wa Jalla mulai dengan apa, menyebutkan kedua orang tua. Alasannya kenapa? Fabada'a bidhikril walidaini alladaini amnaqa. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan keadaan kedua orang tua yang ia sama-sama fakir, sama-sama miskin. Dan di dalam ayat yang serupa yang menyebutkan tentang larangan membunuh anak karena takut miskin, dalam surah Al-Isra Allah Azza wa Jalla menyebutkan yakni khasyyata imlakin tadi, kata beliau rahimahullah ta'ala, fahum ghaniyani, kedua orang tuanya ini kaya. Dalam surah Al-Isra Allah Azza wa Jalla sebutkan khasyyata imlakin, alasannya, alasan kita tidak boleh membunuh anak karena takut miskin. Pada surah Al-Isra tersebut, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, padahal orang tuanya ini adalah kaya. Kedua orang tuanya kaya. Lakin yakhshayani al-faqra, akan tetapi ia takut saja melihat anaknya itu miskin, dan juga dia miskin karena memiliki anak. Maka bisa kita dapatkan pelajaran dari kedua ayat yang mulia ini. Yang pertama, keadaan orang tua yang miskin, kemudian ia ingin membunuh anaknya karena keadaannya yang miskin ini, maka ini tetap diharamkan di dalam syariat. Maka ini haram di dalam syariat. Demikian juga keadaan orang tua yang ia kaya, namun ia takut kalau punya anak jatuh miskin, atau nanti anaknya miskin ketika ia besar nanti tidak bisa kerja, tidak bisa melakukan apapun jua untuk membuat dirinya kaya, maka ini juga dilarang di dalam syariat Islam. Menunjukkan apa? Apapun alasannya membunuh anak, maka di sini tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Terlebih lagi alasannya sangatlah sepele, yaitu apa? Khasyyata imlaqin, atau min imlaqin, karena takut akan miskin tersebut. Maka tidak boleh, tidak ada alasan, tidak ada pembenaran dari tindakan seorang yang membunuh anaknya karena takut miskin, ataupun karena membunuh anaknya dengan alasan-alasan yang lain. Islam mengharamkan itu. Islam mengharamkan pembunuhan. Baik, ikhwani fi din, rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan fabada'a bi rizqil auladi qabla rizqil walidayh. Pada ayat yang mulia dalam surah Al-Isra, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, memulai dengan apa? Menyebutkan rezeki anak-anak sebelum rezeki kedua orang tua. Selanjutnya, Asy-Syarih Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa taqyidu nahyi an qatl al-auladi bi khasyati al-imlaq bina'an ala waqi'il musyrikin ghaliban fala mafhuma lahu. Maka adapun taqyidun nahi, mana taqyid, yakni larangan tersebut ada ikatannya, taqyidnya ada penegasannya, larangan akan membunuh anak karena takut miskin ada penegasan yang kuat di sini di dalam ayat tersebut. Bina'an ala waqi'il musyrikina ghaliban. Larangan ini sejatinya berdasarkan apa yang biasa terjadi di kalangan orang-orang musyrikin terdahulu secara umumnya. Ini terjadi di kalangan orang-orang musyrikin terdahulu. Bahkan mereka mengubur hidup-hidup anak mereka, membunuh anak-anak mereka karena alasan yang sepele, karena alasan yang sederhana, takut akan miskin. Dan ini kebiasaan siapa? Kebiasaan orang-orang musyrikin. Lantas jika ini kebiasaan mereka, orang-orang musyrikin, maka kita sebagai orang-orang yang beriman tidak boleh mencontoh kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang musyrikin tersebut. Karena tentunya perbedaannya sangatlah besar antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang beriman ia meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah SWT. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa setiap anak yang lahir ia membawa rezekinya masing-masing. Adapun orang-orang musyrikin, mereka tidak yakin akan hal itu. Kenapa? Karena tidak adanya keimanan yang mendasar, yang mengikat di dalam hati mereka. Sehingga mereka mengkhawatirkan hal tersebut. Karena kekhawatiran yang begitu tinggi, kekhawatiran yang tidak ada dasarnya inilah, ia rela membunuh anak-anak mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan qawluhu wa la taqrabul fawahisha. Baik, ini al-qari. Nah, fadal ikam. وقاله ولا تقرب الفواحش لم يقل لا تأتوا لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الاتيان لأن النهي عن القرب نهي عنها نهي عنها وعما يكون ذريعة إليها ولذلك حرم على الرجل أن ينظر نبيتي وأن يخلو بها وأن تسافر المرأة بلا محرومة بلا محرم لأن ذلك يقرب من الفواحش. نعم حسبك بارك الله فيك. Kemudian beliau ابن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى mengutip firman Allah عز وجل ولا تقرب الفواحش dan janganlah kalian dekati الفواحش perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang keji. Al-fawahish tidak hanya berupa perbuatan, namun juga berupa perkataan. Ini masuk dalam kategori al-fawahish. Dan Allah Azza wa Jalla melarang akan hal ini. Allah Azza wa Jalla melarang hal tersebut. Oleh karenanya kita jumpai di dalam ayat yang mulia ini, Allah tegaskan وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاهِشَ dengan menggunakan taqrabu wala taqrabu. Apa alasannya? Kenapa Allah Azza wa Jalla menggunakan wala taqrabu di dalam ayat yang mulia ini, tidak menggunakan la ta'tu? Apakah ada perbedaan antara wala taqrabu dengan wala ta'tu? Pastinya ada. Perbedaannya sangatlah besar. Oleh karena Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, lam yakun Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini tidak menyebutkan dengan la ta'tu. Namun Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan wala la taqrabu. Kenapa dengan la taqrabu ini? Alasan beliau, li'anna an-nahya 'anil qurbi 'anil qurbi ablagh min an-nahyi 'anil ityan. Karena larangan dengan menggunakan istilah al-qurb tadi, larangan untuk mendekati ablaq minan nahyi, maka lebih mubalaghah lagi. Apa makna mubalaghah? Lebih mubalaghah lagi, lebih untuk melebih-lebihkan lagi daripada larangan menggunakan ityan. Daripada melarang menggunakan apa? Itian. Jangan datang. Ketika kita mengatakan jangan dekati dengan jangan datang, kira-kira mana yang lebih penekanannya di dalam larangan tersebut? Jangan dekati. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan la taqrabu, maka penekanan yang lebih di dalam larangan tersebut adalah menggunakan lafaz tadi, la taqrabu. Jika menggunakan lafaz la ta'tu, jangan datangi, Maka apa yang bisa dipahami dari la taqrabu dengan la ta'tu? La taqrabu. Nah, mendekati saja tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Yang namanya mendekat tidak harus datang, sahih? Nah, yang namanya datang harus dekat dulu, baru kita bisa datang. Bagaimana kita bisa datang tanpa dekat? Antum misalnya sekarang datang ke rumah teman antum, rumahnya di Narmada misalnya, rumahnya di Narmada. Antum mau datang ke rumahnya, mungkin antum datang ke rumahnya tanpa dekat. Apa mendekati dia, mendekati rumahnya dari sini berarti antum harus jalan ke Narmada. Mungkin antum datang ke rumahnya tanpa dekat, tidak mungkin. Akan tetapi menggunakan istilah la ta'tu tadi, maka antum harus mendekati terlebih dahulu. Nah, kita bisa perhatikan bagaimana lafaz Al-Quran ini. Allah Azza wa Jalla larang wa la taqrabul fawahisha, mendekati saya tidak diperbolehkan. Maka segala macam bentuk hal-hal yang dapat mendekati al-fawahish ini, Allah Azza wa Jalla larang. Allah Azza wa Jalla larang. Yang bahkan yang tadinya perkara tersebut mubah, jika mengarah kepada pendekatan akan membawa kita kepada al-fawahish, maka akan menjadi haram hukum. Menjadi haram hukum. Seperti apa? Seperti menggunakan HP di zaman sekarang, internet. Hukum asalnya apa? Mubah, boleh. Namun jika antum gunakan untuk fawahish, arahnya akan ke sana, maka dari hal yang mubah tadi, hukum asal ini berubah menjadi haram. Hukum asal ini berubah menjadi hal yang haram. Misal antum gunakan internet ini, ya Allah billah, oleh ya Allah billah, untuk apa? Untuk berbicara dengan teman antum. Janjian kita akan pergi ke sana jam sekian dan sekian untuk melakukan fahisyah ini. Waliyadzubillah. Maka ini hukumnya apa? Haram. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla tegaskan wala taqrabul fawahisha. Maksudnya apa? Tutup pintu-pintu yang mendekatkan, yang akan menghantarkan, yang akan membawa kepada fahisyah. Tutup serapat-rapatnya. Jangan dibuka. Kemudian kata Ibn Salih Al-Uthimin, beliau menyebutkan tadi, لِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْقُرْبِ أَبْلَغُ مِنَ النَّهْيَ عَنِ الْإِتْيَانِ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْقُرْبِ نَهْيٌ عَنْهَا. Karena larangan ini, yakni untuk mendekatinya, maka ia sejatinya adalah larangan untuk melakukannya. وَأَمَّا يَكُونُ ذَرِئَةً إِلَيْهَا. Dan juga larangan yang di mana larangan tersebut dzari'atan ilaiha. Dzari'ah. Harus ditutup perkara-perkara yang akan membawa kepada kemaksiatan tersebut, kepada fahisyah tersebut, atau yang mendekatkan kita dengan fahisyah tersebut juga, ini masuk dalam larangan tadi, kata beliau. Wa amma yakunu dzari'atan ilaiha. Maka perkara-perkara yang akan membawa kita kepada fahisyah ini juga masuk dalam larangan dalam firman Allah Azza wa Jalla, wala taqrabul fawahisha. Walidhalika haruma ala rajuli ayyantura ila al-mar'ati al-ajnabiyyah. Maka di antara bentuk Allah Azza wa Jalla melarang fawahisyah tersebut, maka di dalam syariat Islam seorang laki-laki diharamkan ia memandang kepada wanita yang ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya, sehingga nanti dia bisa mensifati, masya Allah si fulan ini cantiknya luar biasa. Maka yang dilarang di dalam syariat untuk memandang wanita yang bukan mahram kita, yang tidak halal untuk dipandang. Dan di zaman kita ini, subhanallah, setiap detik kita bisa memantau secara gratis wajah wanita-wanita ini, sahih? Sahih. Bahkan tanpa ketahuan siapapun antum bisa memandang secara gratis. Nah, tinggal buka HP antum menyendiri dalam kamar, sudah antum bisa lihat. Gimana pun orangnya, cantiknya antum tahu, bentuk wajahnya antum tahu, bentuk matanya antum tahu, waliyadzubillah. Dan ini dilarang atau tidak? Dilarang. Dan larangan ini mencakup tidak hanya larangan di dalam, di dunia nyata yang kita lihat, bahkan larangan ini juga berlaku ketika antum melihat wanita tersebut di dunia maya. Betapa banyaknya sekarang. Makan subhanallah, waliyadzubillah, kita baru buka paket internet saja, kadang sudah muncul iklan. Iklan yang berisikan apa? Wanita-wanita tadi. Wanita-wanita yang memang tidak pantas, tidak layak untuk kita pandang sebagai seorang yang beriman. Baru buka iklan, baru buka data internet, sudah muncul itu. Iklan tersebut. Waliyadzubillah. Maka di sini diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqrabul fawahisha." Karena ia bisa membawa kepada fahisyah ini. Kemudian apa kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, "Wa ayakhlu biha," dan juga yang diharamkan adalah berkhulwat dengan wanita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا يخلون رجل بامرأة إلا ثالثهما الشيطان. Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan berkhulwat melainkan pihak ketiganya adalah apa? Syaitan. Pihak ketiganya adalah syaitan. Dialah yang akan membisiki kepada keduanya. Ialah yang akan membisiki kepada keduanya yang sedang berkhulwat ini. Yang tadinya masih menjaga jarak, subhanallah, setengah jam ke depan, satu jam ke depan, sudah tidak lagi ada jaga jarak. Karena pihak ketiganya siapa? Syaitan. Maka ini larangan di dalam Islam untuk berkhulwat, berdua-duaan dengan wanita yang tidak halal bagi kita. Haram hukumnya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian beliau mengatakan, wa an tusafir al-mar'atu bila mahram, dan juga dilarang bagi seorang wanita untuk safar tanpa mahram. Safar tanpa mahram dilarang bagi seorang wanita. Bagaimana bentuk penjagaan Islam kepada wanita-wanitanya? Maka di antara bentuk penjagaannya, wanita yang ingin berfitnah untuk mengantisipasi timbulnya fitnah ini, maka diharamkan di dalam syariat Islam. Bagaimana jika seorang wanita misalnya safar satu minggu sendirian, tinggal sendirian, tanpa ada teman, tanpa ada mahram, maka pasti banyak kita dapatkan fitnah-fitnah yang berseliweran. Nah, siapa juga yang akan menjaga dia dari keburukan-keburukan yang akan menimpa dia dari orang-orang yang jahat tersebut? Oleh karenanya, dalam syariat kita dilarang untuk safarnya wanita tanpa mahram. Adapun kalau ia safar tanpa mahram, maka ini tidak mengapa. Selanjutnya, beliau mengatakan, لِأَنَّ ذَلِكَ يُقَرِّبُ مِنَ الْفَوَاحِشِ, dikarenakan hal demikian ini yang mendekatkan kepada fahisyah. Ia yang menghantarkan, yang dapat mendekatkan kita dengan fahisyah tersebut. Dan fahisyah ini sebagaimana disebutkan di dalam salah satu hadis yang sahih yang muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ahada aghyar min Allah azza wa jalla." Tidak ada satupun yang lebih akhir cemburu daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang lebih cemburu daripada siapa? Allah Azza wa Jalla. Min ajli dhalika harraman fawahisha. Di antara bentuk kecemburuan Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla haramkan fahishah ini. Di bentuk kecemburuan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla aghyar, lebih cemburu daripada kita. Yang mungkin kita melihat anak kita atau istri kita diganggu oleh orang lain, cemburulah kita. Cemburu. Namun ketahuilah Allah Azza wa Jalla lebih cemburu daripada antum sebab cemburunya. Maka di antara bentuk cemburunya Allah Azza wa Jalla, Allah haramkan fawahish, fahishah ini, perbuatan-perbuatan yang keji. Allah haramkan itu semua. Dan hadis ini sahih muttafaqun alaih. Maka inilah syariat kita, ya ikhwan. Syariat Islam. Yang mungkin kita tidak, yang kita tidak dapatkan dalam syariat-syariat yang lain, diatur sedemikian mungkin. Diatur seketat mungkin syariat kita ini. Adapun syariat-syariat yang lain mungkin longgar. Dalam syariat kita, subhanallah, ada aturan-aturan yang harus kita berada dalam aturan tersebut, tidak boleh keluar dari aturan. Memandang wanita diharamkan di dalam syariat yang bukan mahram. Berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram juga di dalam syariat. Berkhalwat tidak boleh. Lantas bagaimana dengan yang lebih dari ahal itu? Pasti akan dilarang lagi. Dan bahkan penekanan akan pelarangan tersebut pasti akan lebih besar. Oleh kerana Allah Azza wa Jalla sebutkan, wala taqrabul fawahisha. Jangan sekali-kali kalian dekati fawahisha. Perkara-perkara yang kecil. Perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kepada hal tersebut. Baik. Qawluhu ta'ala ma dhahara minha wa ma batan. Baik, mari qari. Nah, ramas ni. Baik, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dhahara minha wa ma batan. Qila ma dhahara fahshuhu wa ma khufiya, li'anna al-fawahisha minha shay'un mustafhashun fi nufusi jami'i an-nasi wa minha shay'un fihi khufa'u faqila ma azhartumuhu wa asrartumuhu fal-izharu fi'lu fa'ala zina fi'lu zina wal-iyadu billahi wal-iyadu billahi majahiratan wal-ibtanu fi'lu sirran. Baik, hasbuka barakallahu fiik. Baik. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, qauluhu Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengutip firman Allah Azza wa Jalla, "Ma dhahara minha wa ma batan." Ini lanjutan dari apa yang kita sebutkan tadi, "Wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Jadi antara dalil dari as-sunnah, jadi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang kita sebutkan tadi. La ahada athyar min Allah azza wa jalla min dhalika harrama al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Tidak ada satu pun yang lebih cemburu daripada Allah azza wa jalla. Maka di antara bentuk kecemburuan Allah azza wa jalla, Allah haramkan al-fawahish, baik yang zahir, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Baik. Ma dhahara minha wa ma batan. Kila, kata beliau, dhahara fuhsyuhu wa ma khafiyah. Yang dimana fahisyah ini, dia zahir, dia nampak dan tidak tersembunyi. Ini makna ma dhahara. Ma dhahara minha tersebut. Lianna al-fawahisha minha syai'un, dikarenakan fawahish ada sesuatu yang mustafhashun fi nufusi jami'in nas, ada yang sifatnya terhembus di dalam hati manusia. Dikarenakan fawahish ini, kata beliau, ada yang bersifat ia berupa hembusan di dalam dada kita. Ada kecondongan kita ingin ke sana tapi belum dilakukan secara lahir. Wa minha syai'un fihi khafa, dan juga ada di antaranya yang tersembunyi. ada yang tersembunyi. Yang tadi kita sebutkan al-fawahish yang zahir, fawahish yang sifatnya zahir, adalah yang nampak, yang bisa dilihat oleh mata manusia. Maka ia tertancap di dalam hati kita, ini awalnya, kemudian kita realisasikan dengan apa? Kenyataan tersebut. Semisal zina, kata beliau, beliau mencontohkan wakila ma adhartumuhu wa ma asrartumuhu fal izharu fi'lu zina. Maka makna dari izhar di sini adalah zina, mengerjakan zina tersebut. Haram apa tidak zina? Haram. Apa hukuman zina? Apa hukumannya orang yang berzina? Bagi yang sudah menikah. Zina muhsan, maka dirajam bagi sudah menikah. Yang masih belum menikah, dicambuk. Yang belum menikah dicambuk. Menunjukkan saking hinanya yang dikerjakan orang tersebut. Namun fokus kita ikhwani fiddin adalah pada bagian yang kedua, dan ini sangat banyak di zaman kita, yaitu apa? Minha minha syai'un fihi khafa. Maka di antara bentuk fahisyah ada yang tersembunyi. Khafa, tersembunyi. Dan ini sudah muncul. Sudah muncul sekarang. Fahisyah yang tersembunyi sudah muncul. Alangkah banyaknya sekarang aplikasi-aplikasi yang dilakukan. Aplikasi-aplikasi yang antum dari rumah bisa saling melihat dengan wanita. Tidak tahu apa yang antum mau lihat, antum bisa lihat. Waliyatulillah, tentu kita tidak ingin ya. Dalam aplikasi tersebut, aplikasi-aplikasi yang mempertontonkan aurat wanita banyak sekali. Maka ini sifatnya khafa, tidak terlihat oleh mata orang lain. Yang melakukan hanya siapa? Hanya kita yang mengetahui, dan Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, meskipun tidak diketahui oleh orang lain, ingat Allah Azza wa Jalla As-Sami Al-Basir tetap mengetahui apa yang kita kerjakan. Maka jangan sekali-kali kita menganggap Allah Azza wa Jalla enggak tahu dengan kita mengerjakan fahisyah tersebut. Ingat Allah Azza wa Jalla As-Sami Basir, mendengar, melihat. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kemudian beliau mengatakan fi'lu zina ini adalah merupakan bentuk dari izharnya fawahish. Adapun bentuk asrarnya al-ibtal di situ adalah fi'luhu sirran, fahishah yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Seperti tadi kita sebutkan, ini fahishah yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Dan dalam kamar sendiri dengan internet, dengan HP, subhanallah, tahan berjam-jam. Makan sampai begadang, enggak tidur pun tahan. Namun kita enggak tahu apa yang dikerjakan. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Saudara kita, saudari kita, anak kita, anak perempuan kita, kita perhatikan ini apa yang ia kerjakan dengan HP tersebut. Jangan sampai ia dijadikan sebagai bahan tontonan laki-laki yang ingin melihat kecantikannya saja, yang ingin melihat apa yang ada pada dirinya. Waliyahzubillah. Bahkan Allah Azza wa Jalla jauh lebih tidak rida akan hal tersebut. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla untuk haramkan apa? Fawahish. Bahkan Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam firman-Nya, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Mendekati, berada pada pintu-pintu yang akan menghantarkan kita kepada fawahisyah, ini diharamkan di dalam syariat Islam. Apalagi untuk datang sampai pada fahisyah tersebut, tentunya lebih diharamkan lagi di dalam syariat kita. Ikhwan fiddin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan dari antum, maka kami persilahkan beberapa menit untuk bertanya. Nah, ya pernikahan musafir kan harus dengan mahram satu satunya. Tapi seandainya orang tuanya itu Ustaz mengajak, biasa mahasiswa Ustaz kan diantarin sama orang tuanya sampai kos, tapi sendiri dah Ustaz, sedih tinggal gimana tuh? Nah, kita lihat lagi sekarang ini. Nah, dia sudah masuk kategori safar. Safar. Nah, jika dia sudah masuk dalam kategori safar, maka hendaknya dia ada mahramnya. Maka kita perhatikan di Saudi sana, ketika wanita yang layak untuk kuliah di universitas Saudi, maka disyaratkan dia harus membawa mahramnya. Dan ini sesuai dengan syariat kita. Dan disyaratkan dia membawa mahramnya tersebut. Maka di antara syaratnya, misalnya ada seorang wanita yang diterima di Saudi tersebut, harus dia cantumkan siapa mahram yang akan dibawa. Jika tidak ada, maka bisa tidak diterima dia. Karena ini syarat utama, karena syariat kita yang mengatakan demikian, yang harus ada mahram ketika wanita ini sedang safar. Siapa nanti mahramnya di sana ketika antum misalnya hantarkan saja tanpa ada mahram yang menjaga, tanpa ada yakni tempat yang mungkin tempat tersebut tidak aman, masih ada akses keluar masuk laki-laki untuk bisa khalwat, siapa yang jamin? Oleh karenanya Islam tegas dalam hal ini, melarang si wanita tersebut safar tanpa mahram. Maka hal yang demikian tersebut kurang, yakni tidak sesuai dengan syariat kita, tidak sesuai dengan syariat Islam. Jika ini sudah masuk kategori safar. Ini sudah masuk kategori safar. Nah, wallahu ta'ala a'la wa a'la. Nah, seandainya Ustaz, tamannya perempuan aja Ustaz, bagaimana? Tapi seperti itu, apa namanya? Boleh enggak tapi ada tamannya, tapi sama perempuan, sama apa? Iya, kos sendiri. Hah? Kosnya sama siapa? Ada mahramnya tidak? Enggak. Cuman berteman. Baik, mahramnya siapa? Si perempuan temannya itu siapa mahramnya? Sama-sama tidak punya. Sama-sama tidak punya. Nah, masuk kategori hukum tadi. Sama-sama tidak punya. Maka kalau paling bagusnya di situ, misalnya dia mau, mungkin ada kakaknya lah yang menemani. Nah, tinggal mungkin sama kakaknya di sana. Itu paling bagus. Itu paling bagus. Atau mungkin dalam hal-hal yang bersifat darurat. Nah, maka ini diperbolehkan. Misal si wanita ini tidak ada mahram sementara dia sakit. Mau tidak mau dia harus operasi ke tempat lain, keluar daerah misalnya. Dikatakanlah operasi bisa membahayakan nyawanya. Maka tidak ada mahram pada saat tersebut misalnya. Dia datang sendiri. Itu pun batasannya apa? Darurat. Setelah tidak lagi menjadi darurat, tidak boleh. Jika tidak lagi darurat, tidak boleh. Karena darurat di situ ada kadar pembolehannya. Ad-darurat itu qadar biqadri imkani. Ad-darurat qadar biqadri imkani. Darurat itu ada kadar yang ia menjadi darurat. Apabila lebih dari kadar tersebut, atau ia kurang dari kadar tersebut, kalau ada lebih dari kadar tersebut, maka sudah tidak lagi menjadi darurat. Kalau kita ada anak, wala. Nah, fadal. Apakah ada batasan kita memandang wanita yang bukan mahram kita? Misalnya kan dalam kehidupan sehari-hari kan kita nggak mungkin kita berpapasan dengan lawan jenis. Nah. Kalau sekedar lihat misalnya lewat aja gitu, apakah tidak bolehnya ketika kita merenungi misalnya. Tai. Maka di sini jika misalnya antum jalan, tidak mungkin kita tidak lihat atas. Kalau lihat bawah saja, tidak tahu kita yang kita tabrak. Alasannya ketika ditanya, kenapa antum lihat bawah? Saya takut pindah ke wanita. Bukan seperti itu maksudnya. Bukan seperti itu maksud dari syarikat ini. Maksudnya seperti tadi, memandang, dan tentunya biasanya laki-laki kalau sudah memandang wanita ini dengan syahwat atau tidak? Dengan syahwat. Nah, apalagi yang paling bening. Nah, masya Allah. Misalnya dia sudah di sana, di jembatan itu, atau masih saja melihat sana. Padahal sudah enggak kelihatan. Saking ininya. Saking di situ apa? Dengan syahwat. Kenapa dilarang? Seorang laki-laki memandang wanita ajnabiyah. Larangan maksudnya di sini adalah yang tidak ada hajat di situ. Tidak ada hajat antum untuk memandang dia dengan pandangan tadabbur. Dengan pandangan apa? Sampai mensifati masya Allah, sampai dia saja yang terbayang di depan mata kita. Akhirnya tidak diperbolehkan. Adapun seperti hajat tadi, misalnya antum di pasar atau di mall misalnya, pergi untuk belanja, tidak mungkin antum tidak memandang. Ada penjual di sana misalnya kan, misalnya antum ini berapa harga? Tidak mungkin. Antum begini sambil tawar-menawar. Penjual tidak bisa antum seperti itu. Yang paling tidak ada pandangan satu, dua. Tapi di situ tetap antum jaga pandangan antum. Gotor basah, antum tundukkan lagi pandangan antum. Maksudnya apa? Maksud dalam menundukkan pandangan, pandangan ini tidak disertai dengan syahwat. Karena biasanya laki-laki kalau sudah mandang wanita, biasanya disertai dengan syahwat. Terutama syahwat untuk memiliki. Untuk memiliki. Bahkan walaupun dia sudah menikah, subhanallah, lebih berat lagi syahwatnya nih. Lebih keras lagi syahwatnya. Bahkan kata orang apa? Kata istilah kita, rumput tetangga lebih hijau. Nah itu, berlaku kadang bagi orang yang sudah menikah. Maka hati-hati. Larangan untuk kotor basah ini tidak hanya untuk yang belum menikah. Bahkan untuk yang sudah menikah pun harus lebih lagi untuk kotor basah. Karena kaidah tadi yang mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Ini hati-hati. Nah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Nah, di dalam surah Al-Isra, ya Allah Azza wa Jalla tegaskan khasyata imlakin ayat yang ke-31. Nah, ya makna Allah Azza wa Jalla telah menyebut fabada'a bi rizqil aulad qabla rizqil walidain. Nah, nahnu narzukukum wa iyyakum. Nahnu narzukukum wa iyyakum. Nahnu narzukukum wa iyyakum. Wa iyyakum di sini adalah dalam surah apa? Dalam surah yang kita bahas. Ayat yang kita bahas tersebut. Adapun di dalam surah Al-Isra, Allah Azza wa Jalla sebutkan dengan apa? Pertama kali untuk rezekinya siapa? Orang tua. Orang tua. Maka apa kata Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin di situ, fa bada'a bi rizqil auladi qabla rizqil walidain. Di sini surah apa ini? Surah yang kita bahas, ayat yang kita bahas. Di dalam Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini sana. Kemudian di situ ayat menyebutkan wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuku. Nah, nahnu narzukukum atau nahnu narzukukum? Nahnu narzukukum. Nahnu narzukukum, ayat ini Allah Azza wa Jalla memulai dengan memberikan rezeki anak, yaitu surat yang kita bahas. Adapun surah Al-Isra, afwan tadi, yaitu fa bada'a bi rizqil apa? Al-aulad qabla rizqil walidain di dalam surah Al-Isra. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an. Nah, kebiar. Baik, maka di sini Allah Azza wa Jalla memulai dengan menyebutkan rezeki anak-anak. Alasannya jelas, karena orang tuanya ini kaya, namun ia takut akan anaknya miskin. Maka dia bunuh anaknya tersebut, dan ini haram hukumnya di dalam syariat Islam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Kalau zina itu, yang termasuk kalau janda itu dia termasuk sudah menikah atau hitungannya gadis? Sudah menikah. Sudah mohsan. Nah, zina mohsan ya. Jadi yang sudah menikah maka hukumannya apa? Raja. Mana dalilnya? Nah, mana dalilnya raja? Ada dalilnya? Ada tidak dalilnya dalam Al-Qur'an raja? Baik. Bisa wanita yang hamil itu. Bisa wanita hamil zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari hadis. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seorang wanita. Seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qamidiyah. Dia ceritakan dirinya hamil dari zina. Kemudian beliau meminta kepada Nabi untuk ditegakkan baginya had untuk dirajam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Belum dulu sampai engkau melahirkan. Kemudian setelah melahirkan, si wanita ini datang lagi, ya Rasulullah, saya tuntut janji engkau. Engkau akan menegakkan bagi saya had, yaitu menegakkan rajam untuk saya, ya Rasulullah, setelah saya melahirkan. Saya sudah melahirkan, ini anak saya. Apa sabda Nabi? Belum dulu, sampai kamu selesai hatta tafthimi, sampai kamu selesai menyapi anak tersebut, menyusui anak tersebut. Berapa? Dua tahun. Datang lagi setelah selesai menyusui anaknya selama 2 tahun, maka barulah ditegakkan had baginya. Maka Nabi SAW bersabda tentang wanita ini, laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli al-madinati law sa'atkum. Sungguh si fulanah ini, wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang nasuha, taubat yang diterima oleh Allah SWT, taubatnya ini. Jika seandainya taubatnya wanita ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka cukup bagi Allah Azza wa Jalla untuk mengampuni mereka dengan taubat wanita tersebut. Menunjukkan taubat. Ini dalil dari hadis. Dalil dari Al-Quran mana tentang hajab? Lafaznya, ya'ni, mana? Lafaznya mansukh, ada istilah an-nasu wal mansukh itu. Lafaznya mansukh namun hukumnya tetap. Lafaznya yakni az-zani asy-syaikh afwan. Asy-syaikh wasy-syaikha idza zana yafarjumuhuma. Nah, ini lafaznya. Namun hukumnya di sini berlaku pada bab an-nasu wal mansukh. Nah, dia di mansukh. Dan hukumnya tetap berlaku di situ, lafaz tersebut mansukh namun hukumnya tetap berlaku. Asy-syaikh wasy-syaikha. Nah, wanita laki-laki yang tua dan wanita yang tua, maksudnya sudah menikah di sini, apabila mereka berzina, maka rajamlah mereka berdua. Ini dasarnya. Kita jumpai di situ ada hukuman rajam. Adapun yang sekarang kita jumpai di dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Fajridu. Nah, fajridu huma bi hadza janda. Nah, ini bagi yang belum menikah. Adapun untuk yang sudah menikah dan janda, baik jandanya tersebut wanita ataupun janda, ini laki-laki ataupun duda, maka dia tetap dirajam apabila dia berzina, ini hukuman syariat Islam. Dan bukan berarti ketika mereka dirajam mereka adalah orang yang hina, bisa jadi ya mereka adalah orang yang mulia. Orang yang mulia karena ia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa sebagaimana kisah Al-Ghamidiyah tadi. Yang Nabi menyebutkan jika taubatnya fulana ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, cukup bagi Allah Azza wa Jalla untuk mengampuni mereka. Inilah taubat ya ikhwah. Maka perbanyaklah kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum datang hari penyesalan yang tidak bisa kita berbuat apapun lagi. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.